menangkanlah rukun ketiga, menangkanlah perang yang besar, menangkanlah jihad yang akbar. Berhimpunlah di padang doa, tarawih, zikir dan itikaf, petik bunga-bunga ibadah. Perkaburan, lima karunia ilahi, sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Perkaburan, lima karunia ilahi, sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Selamat datang, ya Ramadan. Selamat datang.